kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruna, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami yakni para sahabat, an nukhrijas sadaqata, untuk kami mengeluarkan zakat, min alladhi nu'idduhu lil bay', dari barang-barang yang telah kami siapkan untuk diperjualbelikan. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya ada kelemahan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini untuk menerangkan tentang hukum zakat urudut tijarah, zakat barang-barang yang akan diperjualbelikan, barang dagangan yang biasa kita kenal dengan sebutan zakat perdagangan atau zakat niaga dalam bahasa Arab disebut urud at-tijarah, zakat urud at-tijarah. Dan sebelum kita menerangkan tentang permasalahan ini, dan ini termasuk di antara permasalahan yang penting dalam pembahasan tentang zakat, apakah pada perdagangan ketika seorang berdagang ada zakat pada barang-barang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang telah kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalurnya Abu Dawud dari jalur perawi yang bernama Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundub, memberitakan hadis dari Khubayb bin Sulaiman dari ayahnya Sulaiman dari Samurah bin Jundub bahwa Samurah mengatakan amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muruna an nukhrij as-sadaqata min alladhi nu'iddu lil bay'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dalam sunannya dengan jalur yang sama, yaitu Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundub dari Khubayb bin Sulaiman bin Samurah bin Jundub dari ayahnya, yaitu Sulaiman bin Samurah bin Jundub dari Samurah, bahwa beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yani beliau menulis surat min Samurah bin Jundub ila banihi salamun alaikum, dari Samurah bin Jundub kepada anak-anaknya, lalu beliau mengucapkan salam, lalu beliau mengatakan amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bi raqiqir rajuli aw al mar'ah alladhina hum tiladun lahu wa hum umlah la yuridu bai'ahum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami tentang budak seorang lelaki atau budak seorang wanita yang mereka itu merupakan barang simpanan seseorang. Mereka memiliki harga namun dia tidak ingin menjualnya. Fakana ya'muruna an la nukhrija anhum min as-sadaqati syai'an. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk tidak mengeluarkan sedikit pun dari zakat. Zakat dari budak tersebut. Wa kana ya'muruna an nukhrija min ar-raqiq alladhi yu'addu lil-bay'. Namun Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari budak yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Dharqutni ini memiliki jalur yang sama. Ja'far bin Sa'ad bin Samurah meriwayatkan dari Khubayb bin Sulaiman bin Samurah dari ayahnya Sulaiman. Dan sanad ini dari dua riwayat ini adalah sanad yang lemah. Tiga perawi yang tidak dikenal siapa mereka, majhul. Mulai dari Ja'far bin Sa'ad, kemudian gurunya itu Khubayb bin Sulaiman, kemudian ayah dari Khubayb yaitu Sulaiman bin Samurah. Seluruhnya perawi-perawi yang majhul. Oleh karena itu Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan hadza isnadun mublim, ini sanadnya gelap. Kata Al-Hafiz dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir tentang hadis ini, kata beliau, wa fi isnadihi jahala, dalam sanadnya ada yang majhul. Dan di Bulughul Maram Al-Hafiz mengatakan wa isnaduhu layyin, dan sanad riwayat ini terdapat kelemahan. Walhasil hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hadis yang dhaif, yang menerangkan tentang adanya zakat pada barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, barang-barang dagangan. Lalu jika demikian, apa hukumnya? Apakah ada zakat pada urud at-tijarah? Dalam bahasa Arab disebut urud at-tijarah. Urud itu jamak dari Arab. Arab ain yang di fathah dan ra yang di fathah, Arab. Dan juga bisa disebut arbun dengan ra yang disukun. Arabun atau arbun. Dan yang dimaksud di sini adalah harta yang telah dipersiapkan untuk diperdagangkan. Urud. Mengapa dinamakan urud? Dari kata arad. Arad itu artinya sesuatu yang ditampilkan, ditampakkan. Ma'arad, pameran. Pameran disebut ma'arad. Kenapa? Karena pameran itu tempatnya mereka menampilkan, memperlihatkan produk-produk mereka. Maka demikian pula barang ini disebut urud tijarah karena dia yu'rad, ditampilkan, diperlihatkan. Meskipun kemudian setelah itu hilang karena laku, ada lagi penggantinya, dijual lagi, ditampilkan lagi, laku lagi, ada lagi penggantinya. Terus seperti itu berputar. Karena seorang yang berdagang tentu keinginannya barangnya terus berputar. Semakin banyak putarannya maka semakin menguntungkan. Mereka tidak menginginkan barang itu terus ada di tokonya. justru itu merugikan, menunjukkan kurang beruntungnya. Jadi yang dikehendaki dari urudut tijarah ini bukan barang-barangnya, akan tetapi keuntungan, keuntungan dari harta tersebut. Oleh karena itu zakat, zakat yang kaitannya dengan urudut tijarah itu tidak berkaitan dengan barang-barangnya, namun zakatnya berkaitan dengan nilainya. Bukan berarti kalau misalnya seorang berdagang, dagang sembako, dagang beras, dagang macam-macam kebutuhan rumah tangga, lalu kemudian zakatnya dari bagian bahan-bahan sembako tersebut, bukan, tapi nilainya yang dikeluarkan. Bukan berasnya, bukan perkakas rumah tangganya, tapi nilainya, qimah. Demikian pula seorang yang lain, misalnya dia menjual, jual rumah, jual properti, maka bukan propertinya yang dizakatkan, tapi nilainya. Oleh karena itu disebut urud at-tijarah, barang-barang yang ditampilkan, barang-barang niaga. Nah, apakah ada zakatnya? Kalau kita mengatakan bahwa barang-barang niaga atau urud at-tijarah ini ada zakat, maka zakat dari barang-barang perniagaan ini zakat yang paling umum sifatnya, paling mencakup, mencakup apa saja dari barang-barang yang diperdagangkan selama itu halal. Jadi sangat luas cakupan zakat dagang ini. Siapa saja yang menjual, seorang menjual sembako termasuk di dalamnya, seorang menjual bahan-bahan dari plastik termasuk di dalamnya, seorang menjual kayu, menjual properti, menjual apa saja, yang penting barang-barang tersebut diperjualbelikan, semuanya termasuk. Bahkan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah, tidak ada zakat bagi harta yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia memiliki kuda, ketika dia memiliki budak. Asalnya budak-budak tidak ada zakat, tapi kalau diperjualbelikan, menurut pendapat yang mengatakan disyariatkannya dan diwajibkannya zakat niaga, maka ada zakat ketika diperjualbelikan. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali. Ya, mungkin kita semua hampir tidak terlepas dari yang namanya berdagang. Ada yang jadi pedagang tetap, ada yang jadi pedagang sampingan. Yakni bukan kebutuhan pokoknya berdagang, namun kadang-kadang dia berdagang. Kadang-kadang dia menjual sesuatu. Sehingga penting untuk mengetahui hukum ini. Apakah ada zakat dari urudut tijarah atau tidak? Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua pendapat dari para ulama tentang hukum zakat niaga. Apakah ada zakat pada perniagaan, pada barang-barang dagangan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama, dan bahkan telah dinukilkan ijma' dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa ada zakat. Bahwa ada zakat pada setiap barang perniagaan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada zakat. Dan mereka kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal harta seorang muslim adalah terjaga dan terpelihara. Tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu kewajiban pada harta seorang muslim untuk dikeluarkan sebagai zakat kecuali berdasarkan dalil. Dan mereka menganggap bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya zakat perdagangan. Dan ini pendapat Zahiriyah dan didukung oleh sebagian para ulama seperti Al-Allamah Syaukani rahimahullah, Siddiq Hasan Khan, demikian pula Al-Albani rahimahumullah ta'ala, Syekh Mubdil rahimahullah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada zakat. Adapun jumhur ulama yang menetapkan adanya zakat dan disyariatkannya zakat pada barang-barang perniagaan, mereka berdalil dengan beberapa nas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari hadis. Hanya saja hadis-hadis yang diriwayatkan dalam hal ini tidak diketahui satupun yang sahih. Termasuk di antaranya hadis yang telah kita sebutkan tadi. Hadis yang dhaif, hadis Samurah bin Jundub. Adalah hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh." Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kalian usahakan. Ma kasabtum, apa yang telah kalian usahakan. Sebagian para ulama al-mufassirun mengatakan bahwa yang dimaksud min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik dari apa yang telah kalian hasilkan, adalah zakat urubu tijarah, zakat barang-barang perniagaan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bab dalam sahihnya, babu sadaqatil kasbi wa tijarah, bab sadaqatil kasb wa tijarah, bab zakat penghasilan dan perniagaan. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bab sadaqatil kasbi wa tijarah, lalu menyebutkan firman Allah ini. Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-Hasan dari Mujahid bin Jabr rahimahullah, ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum kata Mujahid bin Jabr, ay minat tijaratil halal, yang dimaksud adalah perdagangan yang halal. Perdagangan yang halal juga diriwayatkan oleh At-Tabari bin Abi Hatim. Sebagaimana At-Tabari juga meriwayatkan dari Jalut Husain dari Syu'bah ketika menerangkan ayat ini, bahwa Mujahid menafsirkan min tayyibati ma kasabtum ay min at-tijarah, dari yang baik dari apa yang kalian hasilkan, yaitu perdagangan. Perdagangan. Maka ini dalil yang pertama yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama tentang disyariatkannya zakat dari barang-barang perniagaan. Di antara dalil yang juga dijadikan hujjah oleh para ulama, jumhur ulama yang mengatakan disyariatkannya zakat, zakat dari barang perniagaan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum." Wa fi amwalihim haqqun. Pada harta-harta mereka ada hak yang harus dikeluarkan. Maka berdasarkan kumulan amwal, harta, jumhur ulama memahami bahwa barang-barang niaga bahagian dari mal, dari harta. Sebagaimana diterangkan pula dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, di antara pesan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan kepada Mu'adz, fa'alimhu anna Allah farada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah dari harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, lalu diserahkan kepada orang-orang miskin. Nah, di sini disebutkan fi amwalihim, pada harta-harta mereka. Kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wala syakka anna urudat tijarati malun, dan tidak diragukan bahwa barang-barang niaga termasuk bagian dari mal, dari harta. Maka ini beberapa ayat yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama tentang adanya zakat dari barang-barang perniagaan, urudut tijarah. Adapun dari hadis-hadis sebagaimana yang telah kita terangkan, hadis yang menerangkan tentang permasalahan ini seluruhnya riwayatnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun dari azhar, dari para sahabat, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunan, dan riwayat ini sanadnya sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan, laisa fil urudi zakatun illa an yurada bihi tijarah. Tidak ada zakat pada barang-barang seseorang kecuali apabila dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kecuali apabila bertujuan untuk diperdagangkan. Riwayat ini sanadnya sahih dari Abdullah bin Umar, dan beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain, sehingga ini merupakan hujjah. Al-Baihaqi setelah menyebutkan riwayat ini, beliau mengatakan wa hadza qawlu 'ammati ahli al-'ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas atau keumuman para ulama. Dan juga ada asar yang lain yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, kitab zakat, dalam bab zakatul urud, dari Zuraik bin Hayyan. Beliau menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menulis kepadanya surat yang disebutkan dalam surat tersebut, aninzur man marra bika minal muslimin fakhud mimma zahara min amwalihim mimma yudiruna minat tijarat. Perhatikan siapa yang kelewati dari muslimin, maka ambillah dari apa yang nampak dari harta-harta mereka, dari harta-harta yang mereka kelola untuk diperdagangkan, ambil zakatnya. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, min kulli 40 dinaran dinar, setiap 40 dinar maka zakatnya 1 dinar, yakni 2.5%. Fama naqasa fa bihisabi dhalik hatta yablugha 20 dinaran. Maka apa yang kurang maka tergantung hitungannya hingga mencapai 20 dinar. Fa in naqasa thuluth dinar fada'ha wa la ta'khudh minha shay'a. Apabila kurang 1/3 dinar maka tinggalkan, biarkan, jangan mengambil sedikit pun darinya. Yang menjadi syahid dari perkataan Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan kepada Zuraik bin Hayyan untuk melihat siapa di antara kaum muslimin yang mereka mengelola barang-barang perniagaan untuk mengambil dari mereka sedekah dan zakat. Kemudian di antara hujjah mayoritas para ulama, di antara hujjah mereka adalah ijma', bahwa para ulama telah bersepakat tentang adanya zakat perniagaan. Adapun pendapat al-zahiriyah, maka ini didahului oleh ijma' yang telah terjadi di kalangan para fuqaha. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, والصواب الجزم بالوجوب أي وجوب الزكاة في عروض التجارة. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan wajibnya zakat dalam barang-barang perniagaan. Lalu beliau menyebutkan bahwa ini perkataan mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para fuqaha setelah mereka, seluruhnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-25 halaman 45, kata beliau, wal a'immatul arba'ah wa sa'irul ummah illa man syadza muttafiqun ala wujubiha fi 'ardh at-tijarah. Para imam-imam empat yang dimaksud adalah Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan seluruh umat, kata beliau, kecuali yang ganjil, kecuali yang nyeleneh, seluruh umat, seluruh para ulama, muttafiquna, mereka sepakat tentang kewajiban zakat fi aradhi tijarah, pada barang-barang perniagaan. Sepakat. Sawa'un kana tajir muqiman aw musafiran. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah pedagang itu pedagang muqim atau pedagang yang sedang melakukan perjalanan safar. Wa sawa'un kana mutarabbisan. Apakah pedagang itu pedagang mutarabbis? Yang dimaksud pedagang mutarabbis, pedagang yang menunggu kapan waktu barang-barang itu bisa dijual mahal. Jadi dia membeli barang, lalu disimpan terlebih dahulu. Dia membeli barang-barang, dagangan, ketika harga masih murah, disimpan, kapan jadi mahal baru dijual dengan harga yang tinggi. Juga termasuk. Atau yang memiliki toko juga termasuk. Lalu kata beliau, sawa'un kana tijarah bazzan min jadid aw labis aw ta'am min qut aw fakiha aw udum aw ghairi dhalik. Apakah dia memperdagangkan pakaian-pakaian baru, baju-baju bekas, makanan, sembako, buah-buahan, atau apa saja? Semuanya termasuk. Padahal jenis urudut tijarah, barang-barang perniagaan, maka para ulama sepakat adanya zakat pada barang-barang tersebut. Demikian pula dinukil oleh Ibn al-Munzir rahimahullah dalam kitabnya Al-Ijma', beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna fil 'urud allati tudaru lit-tijarah az-zakah idha hala 'alayha al-hawl. Para ulama sepakat bahwa barang-barang yang dikelola untuk diperdagangkan terdapat zakat padanya apabila barang tersebut bertahan selama setahun. Maka beliau menukilkan ijma' ulama adanya zakat. Demikian pula Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan, wa lam yaqtalifil ulama anna al-uruba kullaha min al-abid wa ghairi al-abid idza lam takun tubta' lit-tijara annahu la zakata fiha. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa segala jenis barang-barang, apakah itu budak atau selain budak, apabila tidak bertujuan untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakat padanya. Berarti apa? Apabila bertujuan untuk diperdagangkan, maka ada zakat. Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, zahaba ammatu ahli al-ilm ila anna tijara tajibu zakatu fi qimatiha idha kanat nisaban tamam al-hawl fa yukhraju minha rubu'ul 'ushr. Telah bersepakat keumuman para ulama bahwa dalam barang-barang perdagangan wajib zakat padanya, yang dikeluarkan adalah nilainya. Apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, maka dikeluarkan sebesar 2.5%. Boleh sebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah Al-Baghawi rahimahullah ta'ala pada jilid yang ke-6 halaman 350. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penukilan dari para ulama tentang adanya ijma', sehingga kalau ada pendapat yang menyelisihi seperti pendapat Zahiriyah atau pendapat ulama setelahnya, kita mengatakan pendapat tersebut telah didahului oleh ijma' tentang diwajibkannya zakat pada urud tijarah. Kesimpulannya bahwa pendapat yang sahih dari pendapat para ulama tentang hukum urud tijarah pada barang-barang perniagaan, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dalil yang paling kuat dalam hal ini ada dua. Dalil yang pertama adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau menerangkan bahwa tidak ada zakat pada urud, pada barang-barang seseorang, kecuali apabila ditujukan untuk diperdagangkan. Illa yurawi bihi tijarah. Dan sanadnya sahih dari Abdullah bin Umar. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Sehingga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini adalah hujjah. Dalil yang paling kuat yang kedua adalah ijma' yang dinukilkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Ibnu al-Munzir, yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ini juga menguatkan bahwa yang sahih dan pendapat para ulama ada zakat pada barang-barang perniagaan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada zakat, kembali pada hukum asal, ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa syarat-syarat diwajibkannya zakat pada barang-barang perniagaan? Ada beberapa persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya bahwa barang-barang tersebut dimilikinya, dimiliki secara utuh. Nah, dengan perbuatannya dia memperolehnya sehingga menjadi miliknya. Apakah pemberian dari orang, atau dia membelinya, atau wasiat, atau apa saja. Yang jelas itu menjadi miliknya. Syarat yang kedua, dia berniat untuk memperdagangkan barang tersebut. Jadi ini kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Amalan tergantung niatnya. Misalnya seseorang memiliki mobil. Pada asalnya mobil tersebut untuk digunakan pribadi, mobil keluarga. Kemudian tidak lama kemudian dia punya niat, wah ini mobil saya jual saja, mobil ini saya ingin jual. Maka kapan dia memulai niatnya, maka dari situ perhitungannya. Dari mulai dia berniat bahwa barang ini akan diperjual belikan. Nah, saya akan menjual. Misalnya dia akan menjual 150 juta. Jadi semenjak dia berniat untuk menjualnya, maka mulai dari situ perhitungannya. Mulai dari situ perhitungannya. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, mencapai nisab. Mencapai nisab. Apakah nisab emas atau nisab perak? Dilihat mana yang paling bermanfaat untuk orang-orang miskin. Al-hadzulil fuqara. Dilihat mana yang paling bermanfaat. Kalau tidak mencapai nisab emas, maka dilihat mencapai tidak nisab perak. Jika mencapai nisab perak, maka yang dihitung berdasarkan nisab perak. Syarat yang keempat, bertahan selama setahun. Bertahan selama setahun dalam hitungan hijriyah. Nah, yang dimaksud bertahan selama setahun, yakni barang-barang tersebut, bukan barang itu. Bukan yang dimaksud mobil itu tidak laku-laku selama setahun. Atau barang sembako setahun tidak laku-laku, bukan itu yang dimaksud. Tapi barang dagangan secara umum, apa saja yang dia miliki, yang ditujukan untuk diperdagangkan. Jumlah secara menyeluruh. Apabila mencapai nisab, lalu itu bertahan jumlahnya sampai pada tahun berikutnya, dihitung seluruh jumlah dari barang-barang niaga tersebut, apabila mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Seperti zakat emas, demikian pula zakat perak. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat-syarat dari urudut tijarah. Dia memiliki barang tersebut. Yang kedua, dia punya niat untuk memperdagangkannya, perjualbelikannya. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, bertahan selama setahun. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat ini, maka tidak ada zakat pada urudut tijarah. Sebagian ada yang menambah syarat yang kelima, yaitu harta tersebut ada harta yang salihah, harta yang baik, harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala tayyib, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali dari yang baik, yang halal. Maka kalau seorang jualan rokok, rokok tidak usah dihitung, haram. Seorang buka toko alat-alat musik, alat-alat musik haram. Kalau haram ya tidak ada zakat dari harta yang haram. Mestinya dihilangkan, dimusnahkan. Jadi syaratnya bahwa harta tersebut adalah harta yang halal. Dan wajib bagi seorang muslim yang berdagang benar-benar menghitung dengan teliti. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pedagang. Bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang melalaikan zakat dari barang-barang perniagaannya. Apabila telah mencapai nisab dari harta niaga tersebut, maka dia hitung. Maka dia menghitung. Ya, dia melihat harga pasaran berapa. Dia hitung seluruhnya. Kemudian apabila mencapai nisab, maka dia mengingat. Apabila ini bertahan selama setahun, ya, atau bahkan bertambah, semakin bertambah, tokonya semakin penuh dengan barang-barang perniagaan, maka seluruhnya dihitung. Lalu kemudian dikeluarkan sebesar 2,5% nilainya yang dikeluarkan, bukan barang-barangnya, nilai dari seluruh barang-barang niaga tersebut. Dan jangan sekedar diperkirakan, jangan diperkirakan kira-kira kemungkinan zakatnya sekian misalnya, jangan sampai ternyata kurang, maka akibatnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan secara detail. Dia menghitung secara teliti. Betul-betul dia mengingat seluruh dari barang-barangnya tersebut, mana saja yang akan diperdagangkan. Nah, adapun rumah yang tidak bertujuan untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakat. Kalau dia menyewakan, maka yang dikeluarkan zakat adalah hasil sewaannya. Apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun. Adapun rumah itu sendiri yang tidak bertujuan untuk diperjualbelikan, tidak ada zakat. Demikian pula mobil misalnya. Seorang tidak ingin menjualnya tapi disewakan. Maka yang ada zakat adalah hasil sewaannya. Jika mencapai nisab dan bertahan selama setahun dalam hitungan tahun hijriah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, "Hal yajuzu kharsu at-tijarah aw urud at-tijarah idza ta'azzara ihsa'uha aw shaqqa 'ala at-tujjar?" Apakah diperbolehkan memperkirakan barang-barang niaga tersebut apabila seorang tidak mampu menghitung seluruhnya atau merasa berat, atau merasa berat ketika menghitungnya? Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yajuzu kharsuha, tidak boleh menduga-duga kira-kira zakatnya sekian, kira-kira sekian, tidak boleh. Lianna al-kharas innama warada fi istimar, karena memperkirakan itu hanya ada hukumnya dalam hal memperkirakan buah-buahan yang masih di pohonnya. Nanti ada pembahasan jual beli, ya, bai'ul araya dan yang semisalnya. Itu kaitannya dengan buah-buahan. Ya, bukan pada barang-barang perniagaan. Wa alhaqa bihi ba'dul ulama az-zuru', sebagian para ulama ada mengkiaskan pula pertanian diperbolehkan memperkirakan. Wa ammal amwalu, wa ammal amwal fala yumannu kharsuha, adapun harta-harta, barang-barang niaga, maka tidak mencukupi atau tidak diperbolehkan memperkirakan. Li'annaha anwa'un muta'addidah, sebab barang-barang tersebut berbagai macam jenis. Lakin 'alal insan ayyataharrana istata'a wa ayyahtata li nafsihi, akan tetapi wajib bagi seorang untuk berhati-hati semampunya, ya, meneliti semampunya, mengambil sikap kehati-hatian. Fa idza qadara anna hadhihi al-bid'ah tablu qimatuha 100 wa yahtamilu an takuna 120 falyukhrij an 120 ibra'an li dhimmatihi. Kalau dia mampu untuk apa dia memperkirakan bahwa barang ini kemungkinan kalau dihitung secara menyeluruh 100 misalnya 100 juta. Namun ada kemungkinan 120 juta. Maka dia mengambil angka terbanyak. Ini apabila seorang sulit untuk menghitungnya. Ya, karena saking banyaknya barang-barangnya. Seorang buka supermarket misalnya. Ya, harus dihitung semua. Berat. Korek apinya berapa? Sendoknya berapa? Ya, barang-barang kecil dihitung semua berat. Maka dia memperkirakan misalnya antara ini kemungkinan antara 100 juta sampai 120 juta. Dia ambil yang terbanyak, 120 juta. Ini mengambil cara yang aman agar kemudian dia terbebas dan betul-betul hartanya bersih, disebabkan karena dia mengeluarkan zakat dari harta niaga tersebut. Saya kira insyaallah yang kita terangkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu a'lamu bissawab. Apa hukumnya memakai jubah dan gamis? Maksudnya memakai jubah atau dalam bahasa Arab disebut qamis termasuk pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu thiyabi ila Nabi alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, al-qamis. Kata para ulama al-qamis yaitu pakaian yang panjang hingga ke bawah lutut. Ya. Kalau lebih tepat kita menyebutnya jubah. Nah, tapi seorang ingin memakai yang lain dengan syarat menutup aurat, tidak menggunakan celana ketat yang memperlihatkan lekukan tubuhnya, yang memperlihatkan auratnya. Kalau seorang memakai baju koko, ya sebaiknya dengan sarung, sehingga tidak menampakkan lekukan tersebut pada bagian aurat. Kalau kita mengatakan wanita, di antara syarat pakaian wanita harus longgar agar tidak terlihat lekukan tubuhnya, tidak menampakkan auratnya. Laki-laki juga sama. Laki-laki juga ketika menutup aurat, maka dia menutupnya dengan tidak menampakkan lekukan dan tidak menampakkan kulit, yakni tidak tipis dan tidak ketat, dan tidak mesti jubah. Ya, seorang memakai gamis atau seorang memakai baju koko tapi memakai sirwal, memakai celana yang longgar yang tidak membentuk, tidak mengapa insyaallah. Apa hukumnya jual beli online? Apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli, maka hukumnya sah. Tidak terdapat gharar. Ya, tidak ada sesuatu yang majhul, tidak ada penipuan. Apabila jelas sifat-sifatnya jelas. Ya, seorang mengetahui dengan jelas harganya juga jelas, maka tidak mengapa. Apa benar Zulkarnain bin Muhammad Sanusi adalah ahlul bid'ah? Saya enggak tahu. Yang dikatakan Syekh Rabi', dia seorang makir, pembuat makar di dalam dakwah, mutalawwin, yang berubah-ubah. Kadang condongnya kepada hizbiyun, kadang seperti orang yang kokoh di atas manhaj salafi, kadang merendahkan orang-orang yang membantah ahlul bid'ah, menganggap mereka sebagai pahlawan kesiangan. Ya, seperti itu. Yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Bermain-main di dalam dakwah, berjalan di atas metode al-halabi dalam melakukan makar-makar di dalam dakwah. Sifat yang tepat yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Apakah Ustaz Abdul Abbas Muflih Al-Syihri masih bersama ulama kibar? Alhamdulillah, beliau bersama ulama kibar, ya, dalam mentahzir Dzulqarnain. Demikian pula dalam fitnah-fitnah, termasuk fitnah Yaman, beliau berjalan bersama dengan para ulama al-kibar, alhamdulillah. Apa hukumnya bermain bersama orang Nasara? Main apa ini? Badminton. Ini orang Bugis ini. Badminton. Misalnya, ya olahraga enggak mengapa. Ya. Dan alangkah baiknya kalau disertai dengan dakwah. Ya. Dan dia menutup aurat ketika berolahraga. Ada kesempatan dakwahi dakwah. Mohon dijelaskan tentang fikih beternak hewan seperti unggas ataupun kambing dan semisalnya, di mana terkadang ternak tersebut sering berada di area rumah orang lain dan tidak jarang buang kotoran di rumah tersebut. La darar wala dirar. Tidak boleh mendaratkan orang lain dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, apabila seorang memelihara lihara ayam, sediakan kandang di rumah. Jangan dibiarkan ayam berkeliaran di luar rumahnya, berak di rumah orang lain, bertelurnya di rumahnya. Ya, orang dapat kotorannya, dia dapat dagingnya. Nah, orang yang dirugikan kalau dia tiba waktu lebaran atau saatnya menjual, dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jangan seperti labar. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan orang lain. Ya. Jangan sampai orang tersebut mencela. Jangan sampai orang yang dikotori rumahnya mendoakan kejelekan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saling menjaga adab dalam bertetangga, ya. Nah, kalau ingin memelihara, pelihara, tapi tanggung jawab. Jangan sampai mengganggu orang lain. Pelihara kambing, ya, dia pelihara, tapi dia harus bertanggung jawab. Jangan sampai berkeliaran sehingga memudaratkan orang lain. Apakah tetap disyaratkan zikir setelah sholat bagi yang sholat di qasar jamak atau jamak qasar waktu perjalanan? Tidak mengapa insyaAllah. Apakah boleh wudu dengan tangan dua ketika kumur-kumur dan istinsyab? Tidak mengapa insyaAllah. Sampai di sini. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضل حفظكم الله.